selalu tuh ada arca dalam suara ku perawan Kalimantan bersama Ramayana. Bina wangi tan sakelingan perawan ayu Kalimantan, bakal guling tak sayang sayang nganti koyo wong ketenan. Rasane kaya wong linglung, derajat sawernya ya mas ya.